السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan kesehatan, keberkahan, taufik untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Faslun, وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ شَرَابًا مُسْكِرًا." Barang siapa yang meminum khamr, ya, meminum khamr atau meminum minuman yang memabukkan, walaupun dia bukan khamr, bukan minuman yang berasal dari perasan anggur, tetapi diambil dari gandum, atau diambil dari nira, atau diambil dari kurma, atau diambil dari perasan buah apel, atau yang lain sebagainya, man syariba khamran, barang siapa yang meminum khamr, au syaraban muskiran, atau setiap minuman yang memabukkan. Jadi di dalam Islam yang diharamkan itu bukan hanya khamr, yaitu perasan anggur yang diproses sehingga memabukkan, tetapi semua minuman ataupun segala sesuatu yang memabukkan, yaitu yang memiliki sifat yukhammir al-aql, menyebabkan tertutupnya akal, maka dia adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, apapun jenisnya, apapun namanya, terlepas dari bahan apa dia dibuat, apakah dari buah-buahan atau dari getah atau yang lain sebagainya. Hal ini, saudaraku sekalian, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ayyan kana man sya'uhu aw ikhtalafa ismuhu, terlepas dari apa dia dibuat dan terlepas perbedaan namanya, wa sawa'un hasala al-iskar biqalilin minhu aw kathir, dan sama saja sifat memabukkannya itu muncul dengan sedikit atau dengan banyak. Ada sebagian jenis sesuatu yang memabukkan yang sangat keras sekali. Artinya kalau dibanding dengan khamr, dia bisa berlipat-lipat kali lebih memabukkan. Seperti misalnya ada dalam istilah opium, ya, yang diambil dari getah, yang banyak di negara misalnya Afghanistan atau Pakistan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih apa namanya memabukkan. Ada yang mengatakan 200 kali lebih apa memabukkan. Ya. Jadi haram terlepas apa namanya, dari bahan apa dia dibuat, apakah dia memabukkannya kalau sedikit, ataukah kalau banyak baru memabukkan, itu kita tidak lihat. Selama dia memiliki sifat memabukkan, maka dia disamakan dengan hukum khamr. Hal ini, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil bid'i. Nabi pernah ditanya tentang sejenis minuman yang bernama al-bid'ah. Ya, al-bid'i. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa hukumnya meminum atau mengkonsumsi al-bid'ah? Lalu dikatakan, wa huwa syarabun yusna' minal asl. Dan al-bid'ah adalah sejenis minuman yang berbahan dasar dari madu atau dibuat dari madu. Ya, jadi madu yang diproses sehingga menjadi al-bid'u, ya. Sebagaimana beliau pernah ditanya tentang al-mizr, ya. Wa huwa syarabun yusna'u minasy-sya'iri awi adz-dzurrah awi dzurrah. Yaitu sejenis minuman yang terbuat dari gandum atau kadang dibuat juga dari jagung. Gandum atau jagung. Faqala alaihi salatu wassalam. Mendengar pertanyaan tentang beberapa jenis minuman itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au muskirun huwa?" Memabukkan tidak al-bid'ah al-mizr? Apakah itu memabukkan atau tidak? Ini pertanyaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, na'am. Ya, betul ya Rasulullah. Jenis minuman al-bid'ah yang diambil dari asal madu atau al-mizr yang diambil dari syair, gandum atau dzurrah dari jagung, betul ya Rasulullah. Keduanya adalah memabukkan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, kullu muskirin haramun. Segala minuman dan yang sejenis dengannya yang memiliki sifat memabukkan haramun. Itu adalah haram, artinya tidak boleh dikonsumsi atau digunakan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inna 'ala Allahi 'azza wa jal ahdan liman yashrabu al-muskir. Allah memiliki janji bagi orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. An yasqiyahu min tinatil khabal. Bahwa Allah akan memberikan dia minum dari tinatul khabal. Ya, dari tinatul khabal. Apa itu? Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa yang kau maksud dengan tinatul khabal? Bahwa orang yang meminum minuman keras, apapun jenisnya, dari apapun dia dibuat ya bahannya, maka dia akan diberikan tinatul khabal. Maka Rasulullah berkata, araku ahli nar. Itu adalah keringat, perasan keringat penduduk neraka. Ya. Dalam riwayat dikatakan, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itulah khamr. Ya. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Baik itu dalam bentuk cairan, atau dalam bentuk pil, atau dalam bentuk lintingan sesuatu yang dibakar, kemudian dihisap asapnya, atau yang diuapkan dan lain sebagainya, pada prinsipnya selama benda-benda tersebut bisa menyebabkan seseorang mabuk, ya, maka dia adalah haram. Dalam riwayat dikatakan, ya, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu khamr, dan semua jenis khamr itu adalah haram, adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang barusan kita baca adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita kembali kepada perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Man syariba khamran aw syaraban muskiran. Barang siapa yang mengkonsumsi khamr atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yuhaddu arba'in, maka dia diberikan hukuman had sebanyak 40 kali dera. Ya, boleh didera menggunakan sendal sebagaimana boleh didera menggunakan pelepah kurma. Jadi kalau kita lihat pohon kurma itu kan ada daunnya. Nah, daunnya kita lepaskan semua, kita pukul dengan benda tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlahnya adalah arba'in. Jumlahnya adalah arba'in, yaitu 40 kali pukulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini berdasarkan hadis Anas, ya, berdasarkan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhribu fil khamr bin ni'ali wal jarid, bahwa di dalam kasus orang meminum khamr di zaman Nabi, beliau memukulnya menggunakan sendal dan memukulnya menggunakan al-jarid. Ya, al-jarid itu tadi pelepah kurma, ketika daunnya dilepaskan, daun kurmanya dilepaskan, tersisa batangnya. Kalau di kita kelapa, ya, pohon kelapa itu kan ada daunnya, daunnya menempel di batang tertentu, sejenis batang, kemudian itu kita potong, itu kita apa? Kita pukulkan untuk orang yang minum khamr, ya, arba'ina, sebanyak 40 kali pukulan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat Abu Bakar melakukan hal yang sama, yaitu beliau mendera menghukum orang yang minum khamr dengan hukuman 40 kali deraan. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, atau hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, wayajuz, diperbolehkan, ayyablugha bihi thamanina ala wajhi ta'zir, dan seorang imam atau seorang qadi boleh saja menjatuhkan hukuman 80 kali dera. Yang pernah terjadi adalah 40, itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan kemudian terjadi di masa khalifatul Rasulillah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Itu 40 kali dera, ya. Tetapi dalam kondisi tertentu ya juz, diperbolehkan, ya, hukuman had di dalam meminum khamr ini boleh sampai 80 kali dera, ya, sebagai bentuk ta'zir, sebagai bentuk takdib, ya, sebagai bentuk pendidikan, yang dengannya qadi atau hakim memperingatkan manusia dari minum khamr. Ya. Kapan hal itu boleh dilakukan? Dari 40 diubah menjadi 80. Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, "In ra'al imamul adl maslahatan fi dzalik." Hal itu apabila seorang imam yang adil melihat ada kemaslahatan. Ya, melihat ada kemaslahatan yang harus didapatkan dalam bentuk menerapkan 80 kali pukulan. Apa kemaslahatannya? Untuk mencegah orang lain untuk melakukan hal itu. Ya, untuk mencegah, untuk memberikan pelajaran bahwa Anda tidak boleh melakukan hal ini. Kami akan meningkatkan hukumannya menjadi 80 untuk memberikan efek jera dan pelajaran untuk kaum muslimin. Ya, itu diperbolehkan. La siyama idzan tashara syurbuha wa fasha syarruha. Terlebih lagi kalau kita mendapatkan satu kondisi di mana meminum orang-orang yang meminum khamr banyak. Jadi ada zahirah, ada fenomena di mana anak-anak muda mendekati khamr. Masyarakat mulai tidak malu, ya, di pinggir-pinggir jalan memajang botol-botol khamr, atau di kendaraan umum dipasang apa botol khamr. Dalam kondisi banyak yang mengkonsumsi, atau itu dianggap sesuatu yang biasa saja, ya, bahkan itu dilakukan oleh anak-anak muda, maka dalam kondisi ini al-qadi atau hakim boleh meningkatkan hukumannya sampai 80 kali dera sebagai ta'zir, ya, sebagai al-mana', sebagai bentuk tindakan apa namanya pencegahan agar jangan sampai ada orang yang berani mengkonsumsi yang namanya khamr. Itu dari sisi logika. Lalu mana dari sisi mangkul atau dari sisi hadis atau ayat yang menjadi dalil bolehnya meningkatkan hukuman had atas peminum khamr dari 40 menjadi 80. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu taala an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, mendera, bahwa Nabi mendera orang yang minum khamr menggunakan jarid wan ni'al, menggunakan pelepah kurma dan sendal. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq melakukannya sebanyak 40 deraan, ya, sebagai hukuman pidana atas para peminum khamr. Falamma kana Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wadanan nasu minar rifi wal qura, ya, di zaman Umar manusia makin banyak yang masuk Islam, dan ada di antara mereka yang tinggal di dataran-dataran tinggi dan tinggal di qura, perkampungan-perkampungan. Qal, maka Umar berkata, "Ma tarawna fi jildil khamr?" Bagaimana menurut kalian ini masalah mendera orang yang minum khamr? Faqala Abdurrahman ibn Auf. Maka Abdurrahman ibn Auf berkomentar, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdurrahman bin Auf. "Ara an taj'alaha ka akhaffil khudud." Ya. Ara an taj'alaha ka akhaffi al-hudud. Aku berpendapat agar engkau menegakkan pidana atas peminum khamr dengan hudud yang paling ringan, ya, atau hudud yang paling, bukan ringan, ya, paling rendah yang ada dalam Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Fajallada Umaru thamanin. Maka mendengar komentar dari Abdurrahman bin Auf, maka saat itu Umar menetapkan bahwa hukuman orang yang minum khamr adalah didera sebanyak 80 jaldah, sebanyak 80 kali dera. Tentunya dengan logika hukum bahwa orang yang minum khamr akalnya hilang. Apabila akalnya hilang, dia akan berbohong. Dan apabila dia berbohong, maka dia akan menuduh. Dan hukuman menuduh di dalam pidana yang paling mirip adalah qadzaf. Qadzaf. Hukuman qadzaf, ya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu qadzaf. Apa itu qadzaf? Seorang menuduh wanita yang muslimah, balig, berakal, afifah, ya, dituduh berzina. Tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang menuduh didera 80 kali. Atas dasar ini Umar bin Khattab berkata, ya, kalau dia mabuk, dia hilang akal dia menuduh, menuduh dia berbohong. Maka hukumannya disamakan dengan hukuman qazab, yaitu bisa diterapkan atasnya hukuman pidana berupa had sebanyak 80 kali dera. Apa hikmahnya? Sebagai ta'zir. At-ta'ziru lughatan al-man'. Adapun ta'zir secara bahasa artinya menghalangi. Walaupun dipahami oleh para ahli fikih bahwa ta'zir itu adalah ta'dib, pendidikan. Ya. Untuk mencegah sebagai bentuk efek jera dan pelajaran untuk manusia agar mereka tidak melakukan dosa yang sama. Saudaraku sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini menunjukkan bahwa an-ziyadatu 'alal arba'in ta'zir wa laisa bihad. Kalau orang minum khamr lalu didera lebih dari 40, itu tidak disebut had, tapi lebih cocok kata beliau disebut dengan istilah ta'zir. Dalam riwayat, ya, ada hadis yang penting untuk kita baca. Anna Utsman, sahabat mulia Utsman ibni Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, memerintahkan untuk mendera Al-Walid ibni Uqbah ibnu Abi Mu'id. Al-Walid ibni Uqbah ibni Abi Mu'id. Ya, orang ini diperintahkan untuk didera oleh siapa? Utsman ibnu Affan. Maka Abdullah bin Ja'far mendera orang itu. Ya. Dan Ali melanjutkan sampai 40 kali deraan. Maka Utsman berkata, "Tahan sebentar." Ya. Nabi mendera 40. Kata Utsman. Abu Bakar As-Siddiq mendera 40. Dan Umar mendera 80. Wa kullu sunnah. Wa hadza ahabbu ilayya. Dan semuanya sunnah. Artinya semuanya boleh diberikan, boleh diterapkan. Tentunya ini sifatnya apa? Kondisional. Dikembalikan kepada pandangan hakim, ya, pandangan orang yang berilmu. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yajibu alaihi bi ahadil amrain, dan seseorang bisa wajib atasnya hukuman had dikarenakan minum khamr, ya, bi ahadil amraini, dengan dua metode penetapan hukum. Ada orang minum khamr, bagaimana cara kita menjatuhkan hukuman kepadanya? Maka di sini kata beliau ada dua cara. Yang pertama adalah al-bayyinah, dengan mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia minum khamr. Yang kedua adalah wal-iqrar. Wal-iqrar, adanya pengakuan. Jadi ada orang minum khamr, diangkat ke pengadilan. Bagaimana cara menetapkan bahwa dia harus mendapatkan hukuman had? Caranya dua. Yang pertama al-bayyinah, bukti-bukti. Mana buktinya bahwa dia minum khamar? Dan yang kedua adalah al-iqrar. Yaitu adanya pengakuan. Dia mengaku, iya saya minum khamar. Nah itu ada pengakuan. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya kata beliau, hukuman had atas peminum khamr bisa diterapkan idza syahida alaihi rajulani bidzalik, apabila minimal ada dua orang saksi atas perbuatan tersebut. Beda dengan zina ya, karena zina hukumannya pun lebih besar, maka dia empat orang saksi ya, harus empat orang saksi. Adapun dalam minum khamr cukup dua orang saksi. Au aqarr huwa ala nafsihi, atau dia mengaku ya, atau dia mengaku sebagaimana hadis sebelumnya ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wala yuhaddu bil qai'i wastinkahi, dan seseorang tidak diberikan hukuman pidana dikarenakan minum khamr sekedar dia muntah atau dikarenakan ada bau khamr di mulutnya. Jadi ketika kita melihat dia muntah atau ada bau khamr di mulutnya, itu tidak secara otomatis kita menegakkan hukuman pidana atasnya. Harus ada al-bayyinah dan harus ada al-iqrar atau salah satunya. Ya. Kenapa tidak secara otomatis orang yang mulutnya bau khamr dihukum, atau yang muntah misalnya tidak secara otomatis dihukum? Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksud dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja, kita tidak bisa, kata beliau, menjatuhkan hukuman had disebabkan oleh muntah atau disebabkan oleh terciumnya ra'ihatal muskir minal fam, terciumnya bau khamr dari mulutnya. Lihtimal, karena adanya kemungkinan. Ya. Wal hudud tudra'u bisyubuhat. Dan yang namanya hukuman pidana itu bisa tertolak atau dibatalkan dikarenakan adanya syubhat, kesamaran. Lihtimal ayyakuna ya syurbuhu mukrohan au muttarran au mukhtian. Karena kalaupun ada orang yang mulutnya bau khamr, ada kemungkinan bahwa dia dipaksa minum khamr atau terpaksa minum khamr atau salah. Ya. Salah dalam arti dia tidak sadar bahwa itu khamr. Dan itu terjadi ya, apalagi anak-anak dulu kita waktu masih kecil ya, pergi ke terminal, lalu ada teman yang saling mengenal, itu kan si Fulan, kita datengin yuk, ayo datengin. Ternyata dia lagi minum, tapi anak kampung tidak tahu bahwa itu minuman, ya. Zaman dulu. Ayo minum, lalu dia minum, rasanya tidak enak, tapi sudah masuk ke mulutnya, bau khamr itu ada di mulutnya. Dan dia tidak tahu mukhti. Ya, dia orang yang tidak sadar bahwa itu khamr. Artinya, karena sekedar muncul bau khamr di mulut, ada ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak, maka sekedar bau mulut khamr itu tidak menjadi, tidak menjadi sebab seseorang dikenakan hukuman had. Karena adanya ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Lalu dikatakan di sini, لِأَنَّ رَائِحَةَ الْخَمْرِ قَدْ تَشَارَكَهَا فِيهَا غَيْرُهَا. Begitupun yang namanya bau khamr, terkadang ada hal-hal yang lain yang sama. Misalnya kita mencium tape uli itu kan, ada bau-bau seperti sesuatu yang memabukkan. Atau yang lain banyak sekali. Ya, oleh karenanya sekedar mencium bau di mulut itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau sebab kita menjatuhkan hukuman. Harus ada al-bayyinah, bukti, atau paling minimal adalah iqrar, pengakuan. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah idra'u al-hudud anil muslimin mastata'tum. Ya, cegahlah hukuman hudud pidana atas umat Islam semampu kalian. Ya. Fa in kana lahu makhraj fa khallu sabilahu. Kalau kalian mendapatkan ada uzur, ada alasan atau ada kesamaran, ya sudah lepaskan saja, ya. Fa innal imama an yukhti'a fil afwi, karena seorang imam, seorang hakim, apabila dia salah sehingga dia memaafkan, jadi dia salah dalam memaafkan, itu lebih baik di dalam apa namanya, salah dalam hukuman. Ya, maksudnya bagaimana? Seorang imam, seandainya dia salah di dalam menjatuhkan apa namanya, seandainya seorang imam salah di dalam menjatuhkan hukuman maaf, misalnya imam berkata, saya maafkan dia, padahal dia salah, padahal dia salah, itu jauh lebih ringan, itu jauh lebih baik daripada salah di dalam menjatuhkan hukuman. Jelas ya? Ada hakim berkata, saya memutuskan kamu bebas. Dan ternyata dia bersalah. Yang dijatuhkan keputusan bahwa dia tidak bersalah, ternyata salah. Salah dalam memberikan maaf itu jauh lebih baik daripada salah dalam memberikan hukuman. Artinya daripada kita menghukum orang, ternyata dia tidak berhak dihukum, itu jauh lebih buruk. Daripada kita menghukum, memberikan maaf seseorang, padahal dia salah. Itu jauh lebih ringan. Ya. Itu kaidahnya yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan bukan hanya hadis itu, ada beberapa hadis yang beliau sampaikan, tetapi waktu yang terbatas. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita masih akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Ibrahim Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Mesin Ben Mary, penghangat makanan tipe MKS IBM 22 Maxindo. Untuk kebutuhan penghangat aneka menu makanan dari bisnis catering, resto, hotel, dan masih banyak lagi, secara mudah dan praktis, makanan selalu siap disajikan pada konsumen dalam kondisi terbaiknya. Desain mesin elegan dan kompatibel, terbuat dari material top quality, food grade, awet, dan higienis. Jumlah pen 2 buah, dilengkapi dengan thermostat dan temperatur range 30 hingga 110 derajat Celcius. Mudah dipindah tempatkan pada berbagai macam lokasi indoor atau penggunaan di tempat lainnya. Mudah digunakan, mudah juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pellet smoke grill Maxindo MKS GPG 600. Untuk kebutuhan memanggang atau memasak aneka makanan seperti daging asap, ikan, ayam, dan aneka makan lainnya dengan cara dipanggang atau dibakar, kini lebih mudah dan hasil lebih memuaskan. Dengan mesin pellet smoke grill Maxindo, fitur dan keunggulan, mesin telah menggunakan PID control untuk mengatur pemanasan, menggunakan bahan bakar berupa pellet kayu sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Multifungsi untuk berbagai produk olahan asap seperti ikan, daging, dan lain-lain. Menggunakan fitur dua rak atas dan bawah sehingga area memasak lebih luas. Dari material top quality yang awet dan standar food grade, hasil panggangan lebih bagus dan memuaskan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita baru saja membaca pembahasan tentang hukum minum khamr dan hukuman terkait dengan meminum khamr. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Kita coba mengangkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Dari siapa, di mana Pak? Ahpan, ya, dari Kendari, Ridwan. Pak Ridwan, silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, mungkin maaf, Ahpan di luar tema, ini masalah hukum bagi wanita yang meminta cerai kepada suaminya, tapi dalam keadaan hamil. Baik. Baik, itu saja Bapak. Iya, karena mungkin ada beberapa persoalan yang menurut si wanita tidak bisa dipertahankan lagi, begitu Ustaz. Apakah itu ya, perkara yang sifatnya syar'i? Ya syar'i itu, syar'i. Artinya dasar dia meminta perceraian itu atau hulu ya istilahnya, apakah faktor-faktor yang dibenarkan syariat atau tidak? Ya menurut Ana mungkin betul karena pelanggarannya sudah apa sudah membawa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Iya. Ya. Allah alam bisab ya. Di dalam hukum fikih yang dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang wanita dalam kondisi dia hamil, artinya sudah pasti bahwa dia hamil, baik itu di bulan pertama atau di bulan kedua, mungkin saja dia diceraikan atau meminta bercerai. Ya, mungkin saja. Adapun kondisi hamilnya tidak menghalangi. Ya, oleh karenanya dalam dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan wa ulatul ahmali Allah katakan wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil itu kalau mereka dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah panjang sekali, ya, bisa sampai pada waktu ayyadna hamlahun, sampai mereka melahirkan, ya, sampai mereka melahirkan, sampai si wanita itu melahirkan bayinya. Kenapa dibuat panjang seperti itu? Tentunya dengan harapan sang suami merujuk misalnya ya, atau mereka bisa menyelesaikan masalah internal rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, maka Allah dengan hikmahnya yang sempurna memberikan satu aturan, ketika pun seorang suami mencerai istrinya di masa hamil, maka cerai atau talak pertama itu ya talak satu. Setelah talak satu, apakah si istri boleh keluar dari rumah? Tidak boleh. Apakah boleh pulang ke rumah orang tuanya? Hukum asalnya tidak. Ya, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya, kemudian Allah berfirman wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Ya, janganlah kalian mengeluarkan mereka ya dari rumah-rumah mereka, artinya masih punya hak tinggal, tempat tinggal. Ya. Lalu sampai kapan masih tinggal bersama suaminya? Hatta yadha'na hamlahun. Kalau memang talaknya talak satu, ya sampai nanti si wanita itu melahirkan. Kenapa kok dibuat panjang sekali? para ulama menjelaskan hikmahnya agar kedua belah pihak berpikir, ya, apalagi kedatangan seorang bayi, ya, itu biasanya menjadi semacam pengikat yang begitu luar biasa antara seorang suami dengan istrinya. Tapi pada prinsipnya mungkin terjadi perceraian dalam kondisi sang istri hamil, itu sangat mungkin. Ya, itu sangat mungkin. Oleh karenanya Allah membuat aturan di dalam Al-Qur'an di mana Allah menentukan berapa lama masa iddahnya. Itu menunjukkan bolehnya seorang laki-laki menceraikan istrinya di masa hamil. Maka secara otomatis istri pun bisa melakukan gugatan, ya, kepada hakim misalnya meminta cerai. Tentunya nanti pada akhirnya suami yang menjatuhkan apa hukuman cerai tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saiful di Pekanbaru. Mohon penjelasannya, sejauh mana kebolehan syariat dalam takziah kepada tetangga Nasrani yang meninggal dunia? Wallahualam bissawab, ya, bertakziah kepada tetangga yang Nasrani tentunya diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan makna umum yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-7 kalau saya tidak salah. Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak mengusir dan memerangi kalian. Oleh karenanya, ketika ada tetangga Nasrani atau apapun agamanya yang meninggal, pendapat yang paling kuat kata para ulama tidak masalah. Ya, sekedar kita datang berbela sungkawa, ya, tentunya kita tidak memohonkan ampunan, ya. Lalu ketika kita datang di dalamnya tidak ada kemungkaran, misalnya tidak ada ritual agama yang sedang dilaksanakan, datang apa tokoh agamanya berdoa dan lain sebagainya, ketika itu terjadi kita diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Begitupun tidak memulai salam kepada mereka, kan begitulah tabda'ul yahuda wa nasara bisalam, tidak, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalaupun mereka mengucapkan salam kepada kita, kita cukup mengatakan apa, wa alaikum, ya, wa alaikum. Ya, begitupun boleh mengucapkan doa yang sifatnya umum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Atau kita katakan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran misalnya. Itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada Yusri, Bapak Yusri di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik. Ini Ustaz, bagaimana kita menyikapi seorang imam masjid yang memasang kalender itu ada foto caleg atau bupati itu? Baik, itu saja, Bapak. Terus saya sudah berusaha menggantinya dengan kalender biasa tanpa foto, tapi dibuka lagi, Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya. Ada seorang imam, biasa jadi imam di masjid, dia pasang kalender tanggalan di masjid dengan foto caleg. Boleh atau tidak? Tentunya memajang foto dalam agama sudah ada ketentuan, ya, bahwa Rasulullah berkata ada rumah di antara rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat adalah rumah yang dipajang di dalamnya foto dari makhluk yang bernyawa. Ya, foto makhluk yang bernyawa. Oleh karenanya tidak sepantasnya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya, dipajang foto makhluk yang bernyawa. Ya, apalagi di dalamnya ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya dunia, yaitu kaitan dengan mendulang suara dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut saya tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya. Lalu bagaimana, apakah saya, apa yang harus saya lakukan? Ya, menasehati dengan ihsan. Ya, kita sampaikan argumentasinya, kita sampaikan pandangan-pandangan, dalil-dalil dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, ya. Mudah-mudahan dia terkesan dengan cara kita, dengan metode kita, Artinya tidak boleh kita tiba-tiba kita ambil, kita ganti. Ya, nanti dia akan ganti lagi. Tapi ketika kita bicara dengan baik, dengan lembut, biasanya ini akan membuka apa hati manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Allah alam bisawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Abu Naf'an sehat? Alhamdulillah. Silakan Abu Naf'an. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Semoga menjaga Pak Ustaz dan keluarga Pak Ustaz. Amin. Mau tanya Pak Ustaz, ini berkaitan dengan masalah teman-teman tentang wali nikah itu Pak Ustaz. Masalah wali nikah. Wali nikah. Mau tanya ini kalau umpama orang tuanya hadir Pak Ustaz. Orang tua si wanita hadir di situ ada, cuman si yang menikahkan itu bukan si orang tuanya tapi orang lain yang ditunjuk sama dia kayak gitu. Iya. Nah itu kalau tinjauan secara cuma dalam artian gini, karena si orang tua wanita ini pemahaman agamanya dangkal, terus juga apa jadi jauh dari agama lah, seperti itu agama melenceng lah seperti itu. Jadi si calon menantu ini menginginkan dinikahkan oleh orang lain, tapi si balunya ada di si orang tuanya ada di situ gitu Pak Ustaz. Baik. Itu kalau tinjauan syariat gimana Pak Ustaz? Seperti baik. Gitu. Baik. Menaca apa tidak? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa taukil mewakilkan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya ketika dia mewakilkannya dengan sukarela, dengan ridho, itu Allah alam bisaf tidak masalah. Tidak masalah. Misalnya sang ayah berkata, sudah saya wakilkan saja kepada Pak Hakim, ya Bapak saya wakilkan sebagai apa namanya wali hakim atas saya, ya saya tidak bisa, saya tidak sanggup misalnya, walaupun dia wali yang sah, ya maka hakim yang menikahkan, ya apa namanya karena sudah mendapatkan izin dan sudah mendapatkan bahkan mandat dari sang wali yang seharusnya, Allah alam bisab, yang saya tahu itu tidak masalah, ya tidak masalah, apalagi di situ ayahnya hadir, ya. Lalu ayahnya yang memerintahkan, yang memberikan mandat, yang memberikan amanah, maka mereka semua menyaksikan apa namanya prosesi akad nikah tersebut. Allah alam bisawab, tidak masalah. Ya, Allah alam bisawab. Baik. Terkait hadis tentang amalan sebesar gunung yang dihancurkan karena melakukan maksiat saat bersendirian, dosa apakah yang sepadan dengan amal yang dihancurkan? Maksudnya bagaimana ini? Terkait hadis tentang amalan sebesar gunung yang dihancurkan karena melakukan maksiat saat bersendirian, dosa apakah sepadan dengan amal yang dihancurkan? Ya, pertama saya tidak tahu ya, saya tidak tahu ada redaksi hadis seperti itu. Ya barangkali hadisnya sahih, tapi berapa banyak hadis yang tidak kita ketahui? Ya hanya saja. Di antara apa namanya perkara yang buruk adalah baik di hadapan manusia tetapi bermaksiat ketika dia tidak di hadapan manusia. Ketika dia berada di tengah-tengah manusia dia berusaha baik, tetapi ketika dia menyendiri tidak ada yang melihat, maka dia pun jatuh ke dalam apa kemaksiatan. Tentunya ini perkara yang buruk, ya artinya perkara yang hendaknya kita hindari. Dan kita senantiasa menghadirkan di dalam hati kita bahwa kalaupun tidak ada manusia yang melihat, sesungguhnya Allah adalah maha melihat. Kalaupun tidak ada manusia yang mengetahui, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Kalaupun manusia tidak mendengar, sesungguhnya Allah maha mendengar. Itu harus kita hadirkan dalam diri kita. Ya. Walaupun ada yang jauh lebih buruk, ya. Jauh lebih buruk. Siapa yang jauh lebih buruk? Yaitu orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi, lalu Allah tutup aibnya sehingga tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah, di siang hari dia menceritakannya kepada manusia. Ya, maka Rasulullah berkata, ya, orang seperti ini tidak akan diampuni. Ya, kullu ummati mu'afan. Semua umatku yang melakukan dosa-dosa itu dimaafkan, insyaAllah. Kecuali orang-orang yang mujahirin. Apa itu orang yang mujahirin? Orang yang berbangga dengan maksiat. Orang yang tidak malu melakukan maksiat. Di malam hari aibnya sudah ditutup, lalu di pagi hari dia dengan bangganya menceritakan kepada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bissawab. Ada Bapak Muzakkar di... Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Pertanyaan saya Ustaz tentang jenazah. Ada orang yang meninggal karena terbakar. Terbakar, dagingnya itu sudah habis semua. Iya. Kemudian yang kedua, seperti orang yang jatuh ke sawah itu. Dasarnya itu sebagian ditemukan, sebagian tidak. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana penyelenggaraan jenazahnya? Apakah masih dimandikan, dikapani, disolatkan dan seterusnya? Amal penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya yang wafat dalam kondisi yang mengerikan, kondisi yang berat seperti terbakar hangus habis, ya, lalu hanya tersisa bagian-bagian tertentu. Ataupun dia seperti saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah merahmati mereka ya, yang menjadi korban dalam peristiwa apa namanya Sriwijaya Air ya, hancur ya, badan pesawat saja yang terbuat dari bahan yang keras, pelek ban, pelek apa namanya turbin itu kan luar biasa besar. Lalu ban pesawat itu peleknya apa namanya besi yang ada di dalam itu kuat sekali. Karena menahan bobot pesawat yang besar. Itu hancur, belah. Apalagi tidak terbayang apa namanya tubuh manusia. Ya, tidak terbayang tubuh manusia. Kalau benda-benda yang besar itu hancur, yang kuat itu hancur, apalagi tubuh manusia. Ya, oleh karenanya ketika ditemukan biasanya ada SOP atau aturan dari Polri ya, dari DVI bagian tentang apa penyelidikan tentang DNA, identitas dan lain sebagainya, itu biasanya tidak diizinkan lagi untuk dibuka. Artinya langsung dibawa ke kampung halaman, lalu disolatkan, lalu dikuburkan. Ya, karena kengerian yang begitu luar biasa, kondisi yang berat. Atau terkadang ditemukan dalam kondisi sudah berhari-hari ya, artinya kondisinya sudah mulai apa membusuk dan lain sebagainya, tentunya la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Kalau masih mungkin dimandikan ya dimandikan, kalaupun tidak mungkin dimandikan karena faktor kerusakan yang begitu luar biasa sehingga tidak mungkin lagi dalam kecelakaan atau dalam ledakan apa namanya ledakan bom, mudah-mudahan nasallallah assalamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dan keafiatan ya. Itu kadang sudah hancur, tinggal dikumpul-kumpulkan saja bagian-bagian tertentu yang masih tersisa. Ya, sebagaimana kita lihat ya dalam apa namanya peristiwa-peristiwa yang kita dengar. Ya, tercabik-cabik seperti itu, maka ya sudah dimasukkan saja ke dalam kain yang bersih ya. Lalu dimuliakan, disolatkan, ya, lalu dimakamkan seperti biasa. Hanya saja ketika tidak mungkin dimandikan ya sudah. Ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani melampaui apa kemampuan. Tapi yang kaidahnya dalam agama kita, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mungkin dikerjakan tidak boleh ditinggalkan dikarenakan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Ya. Prosesinya panjang, ada bagian yang tidak mungkin kita laksanakan. Maka bagian yang tidak mungkin kita laksanakan, contohnya memandikan, itu bukan alasan untuk tidak melakukan bagian-bagian yang lain. Ya, oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau konteksnya mengurus jenazah, ada mulai memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan, menguburkan. Kalau ada satu bagian yang tidak mungkin kita laksanakan, ya, maka itu tidak menggugurkan bagian yang mungkin kita laksanakan. Ya, berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku suruh kalian, apa yang aku perintahkan kepada kalian, ya, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah apa semampu kalian. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti apa yang dikatakan penuntut ilmu yang mendapatkan doa dari penduduk langit dan bumi? Anda sering menonton TV ceramah, bukankah termasuk penuntut ilmu? Nah, coba diulang pertanyaannya. Seperti apa yang dikatakan penuntut ilmu yang mendapatkan doa dari penduduk langit dan bumi? Anda sering menonton TV ceramah, bukankah termasuk penuntut ilmu? Iya. Kalau Bapak rajin mendengarkan ceramah, apalagi dari orang-orang yang kompeten ya, orang-orang yang memang belajar ilmu syariat, doktor, fulan, dia punya kedalaman ilmu syariat, dia punya pemahaman yang baik terhadap Quran dan Sunnah, dia komitmen dengan manhaj, metode beragama para sahabat, ya, dia memperingatkan umat dari kesyirikan, dari perkara-perkara yang menyelisih syariat, maka walaupun di rumah, itu tetap dianggap penuntut ilmu. Penuntut ilmu dari satu channel ke channel yang lain. Kalau sekarang begitu, di YouTube pun mungkin. Ya, atau kita di televisi mungkin. Ya, itu disebut penuntut ilmu. Walaupun nanti kalau kondisinya sudah normal, kajian-kajian Islam sudah mulai dibuka di masjid-masjid, ya kita kembali mendatangi masjid. Karena ada keutamaan yang lebih ketika kita mendatanginya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Udin di Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini Pak mau bertanya. Baik, Bapak. Gini pertanyaannya, itu apa namanya, kalau orang yang banyak dosanya, itu harus dibanyakin sholawat apa banyak istighfar gitu? Baik, Bapak. Itu saja, Bapak. Baik. Baik. Baik. Iya. Baik, Bapak Udin di... Ada satu lagi, bisa nggak? Bisa, silahkan, Bapak. Oh, yang satunya gini, Pak. Harus banyak sholawat apa harus baca Quran? Masalahnya kan kalau katanya kalau sholawat itu ini, apa namanya, langsung diterima katanya kalau dengar-dengar dakwah tuh gitu. Baik. Ya udah itu aja. Assalamualaikum. Baik. Allah alam bisab, yang pertama, orang banyak dosa. Apa yang harus dia lakukan? Tentunya orang yang banyak dosa adalah bertobat. Bertobat di hari Jumat, perbanyak sholawat. Ya, orang yang salah, orang yang khilaf, melakukan banyak kesalahan, yang dituntut adalah dia memperbanyak bertobat. Setelah dia bertobat dengan taubatan nasuha, hendaknya dia memperbanyak bersholawat, memperbanyak beristighfar. Ya, tapi kalau bicara urutan, ya tentunya urutan yang pertama taubat dulu bagi mereka yang dosa. Urutan yang pertama bukan memperbanyak sholawat dulu, tetapi memperbanyak bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asarabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang mukmin agar kalian beruntung. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berbanyaklah beristighfar kepada Rabb kalian, kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Itu semua firman-firman Allah, ya. Ya wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Itu pun firman Allah agar kalian beristighfar dan bertobat. Jadi bagi orang yang merasa dirinya pernah jatuh ke dalam dosa-dosa, kesalahan, perbanyak dia bertobat. Ya, taubatan nasuha. Setelah itu, perbanyak beramal soleh. Apa itu amal soleh? Bisa berbentuk sholat 5 waktu, puasa Senin-Kemis, membaca Al-Quran, bersolawat, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari apa, bagian penting yang harus kita lakukan. Ya, jadi konteksnya kalau dosa ya, tobat. Ya. Setelah dia jadi orang yang baik, perbanyaklah dia bersolawat, agar dia mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, mana yang lebih diutamakan, bersolawat atau membaca Quran? Ada yang mengatakan kalau solawat langsung dapat pahala. Kalau baca Quran, langsung dapat pahala. Sama, langsung dapat pahala juga. Asal kita dua, ada orang solawat, dia ikhlas bersolawat. Ada orang baca Quran, dia ikhlas baca Quran. Ya, apakah dua-duanya dapat pahala? Iya, dapat pahala. Ya, dia dapat pahala. Lalu mana yang harus kita perbanyak? Perbanyak membaca Al-Quran ataukah perbanyak apa namanya bersolawat? Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya kita tidak bisa membeda-bedakan antara keduanya. Tetapi hari ini kalau kita lihat fenomena di masyarakat, hal yang sangat kurang itu bacaan Quran. Tanpa mengurangi nilai bersolawat. Tapi di masyarakat sekarang, hal yang paling kritis adalah membaca Al-Quran. Quran itu banyakkan dijadikan sebagai mahar, nah itu berarti di awal. Lalu setelah dijadikan mahar, ditaruh di lemari atau di tempat tertentu, baru akan dibaca lagi ketika meninggal. Jadi dua kali. Jadi baca Qurannya dua kali. Satu, ketika akad nikah ada pembacaan Quran. Dua, ketika kematian. Lalu antara nikah dengan mati ini kosong. Ya, itu yang bahaya. Ya, oleh karenanya Allah mencela orang-orang yang menghajar Al-Quran. Ya, menghajar Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Quran atau hati mereka telah terkunci mati? Ya, telah terkunci mati. Ya, dalam ayat, dalam hadis dikatakan waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhuzu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, umatku ini menghajar Al-Quran. Artinya tidak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi. Dan kalau bicara, mana yang lebih tinggi, kedudukan Quran atau salawat? Tentunya Quran. Karena dia kaitan dengan kalamullah. Ya, dia kaitan dengan kalamullah. Sesuatu yang terkait dengan sifat Allah, kalam Allah, jauh lebih mulia dibandingkan apapun. Jelas? Maka ya perbanyak membaca Al-Quran, tetapi memperbanyak membaca Al-Quran bukan alasan tidak bersolawat. Tetap bersolawat, kan begitu. Perbanyak membaca Al-Quran, di waktu yang sama, ya, di waktu-waktu luang kita bisa memperbanyak membaca solawat. Allah alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan. Dan tadi terakhir, tidak ada hadis yang mengatakan kalau sholawat langsung dikasih pahala, bacaan Quran enggak langsung dikasih pahala. Itu tidak ada yang seperti itu. Allah alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.